Habis tawari nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pengaruh padamu hati bertobat. Kau yang maha mengisi, kau yang maha penyayang, kau yang maha penyayang, padamu semua bergantung. Jalan meski penuh dengan tangisan. Kembali pulang segalanya, tapi hidup takkan